إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ibadallah, termasuk sebuah kenikmatan bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpulnya dia di rumahnya Allah azza wa jalla dengan tujuan yang satu, kemauan dan keinginan yang satu, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla pertama dan ingin memetik nilai-nilai hidup yang mulia di dunia ini sebelum ganjaran kemuliaan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang akan meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang beriman kepadanya. Tentu ini adalah sebuah predikat di dalam hidup yang tidak ada mengejarnya kecuali orang yang menginginkan keselamatan hidupnya di dunia dan keselamatan kelak dalam kehidupan yang hakiki dan abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, dipertemukan dan dikumpulkannya kita bersama saudara kita seiman ini merupakan memiliki arti dan makna yang sangat tinggi akan nilai sebuah persaudaraan dalam satu tujuan, dalam satu langkah, dan ingin memperoleh yang satu di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu surganya. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi basharin. Sebuah kenikmatan hidup yang tidak pernah tergambar dan tidak pernah terekam oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam sanubari, namun besar atau nikmat yang paling besar dari itu semua apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di saat itu berseri-seri. Tatkala wajah itu memandang kepada Rabb-nya, inilah kenikmatan yang paling besar. Itulah yang memenuhi dan mengajak serta menjadikan kita berkumpul di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin berbicara tentang kemuliaan hidup di sisi Allah Azza wa Jalla yang harus didapatkan dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan hidup di muka bumi ini. Kita sepakat bahwa segala kenikmatan yang kita harapkan di sisi Allah Azza wa Jalla itu harus didapatkan melalui pintu ketaatan dan kebajikan kepada Allah Jalla wa Ala. Semua apa yang kita cita-citakan dan kita ingin memperoleh di sisi Allah Azza wa Jalla, semuanya itu harus diraih dengan melalui pintu perjuangan dan pengorbanan besar yang kita harus berusaha untuk menyingkirkan lawan-lawan besar di dalam hidup jikalau kita ingin memperoleh nilai-nilai yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang sering menghantui dan menghadang di dalam hidup kita, yang berupaya untuk kemudian menyingkirkan kita dari pintu ketaatan dan pintu kebajikan, yaitu hawa nafsu yang ada pada diri kita, yang berusaha untuk menghalang dan menjegal kita agar jangan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, agar jangan sanubar ini mampu mengukir keikhlasan. Dia akan berusaha untuk melenyapkan dan menghilangkan dari setiap individu orang yang beriman dan berislam sifat-sifat yang akan menekan gerakan hawa nafsu dan yang akan mematahkan kemauan dan keinginan buruknya. Ma'asyiral muslimin, pertama yang akan dirusaknya adalah keikhlasan yang ada pada diri seseorang. Karena keikhlasan inilah yang akan membuahkan rasa takut dalam beribadah kepada Allah. Keikhlasan inilah yang akan menghasilkan harapan yang besar dalam sebuah pengabdian dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat keikhlasan itu luntur, tidak akan ada lagi rasa takut dalam ibadah seseorang hamba. Tidak akan lagi harapan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Maka akan datang harapan-harapan selain untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk dunia, untuk kedudukan, untuk kemudian pamor, disebut-sebut namanya, diangkat di hadapan manusia. Di saat keikhlasan itu luntur, bagi perjalanan hawa nafsu, inilah yang paling berat sesungguhnya. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mari kita pertama-tama untuk kemudian melakukan pembenahan ke dalam diri kita sendiri yang akan menjadi kekuatan di dalam membangun semua kebajikan dan juga menjadi kekuatan di saat kita mencoba melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah keikhlasan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Ini yang pertama, yang terus berupaya untuk menghalangi kita dekat dengan Allah, bisa membuka pintu ketaatan dan kebajikan selebar-lebarnya, ada di dalam diri kita sendiri. Maka jikalau seseorang ingin meraih kehidupan yang hakiki di sisi Allah di dunia ini, dia harus menumbangkan selalu hawa nafsunya. Dia harus keluar menjadi pemenang di dalam pertarungan hidup melawan hawa nafsunya. Tidak ada sekejap pun dari hidupnya kecuali hawa nafsunya akan membisikkan berbagai macam bentuk kejahatan untuk dia kerjakan, untuk dia datangi, untuk dia lakoni, untuk dia dekati. Namun jikalau keikhlasan di dalam hidup itu selalu terpatri dalam hidupnya, maka ini kekuatan yang akan bisa menjadikan dia keluar menjadi pemenang dalam setiap pertarungan melawan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Yang kedua, termasuk dari upaya besar untuk menghalangi seseorang taat kepada Allah, mengganggu, menggoda, membisikkan hal-hal yang jelek bagi mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, itulah musuhnya nenek moyang kita, yaitu Adam, musuh anak keturunannya sampai kita sekarang ini. Itulah iblis laknatullah alaih. Dia akan selalu mengintai dan mencari kelemahan pada setiap manusia. Mari kita menyadari diri kita sendiri bahwa ternyata pada diri manusia banyak sifat-sifat yang jelek dan buruk yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengundang hawa nafsunya berbuat dan untuk membuka pintu syaitan untuk masuk padanya. Terlalu banyak apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa manusia itu adalah zalum. Orang yang terlalu banyak berkiprah dalam kezaliman. Berbuat zalim terhadap dirinya. Berbuat zalim terhadap orang lain. Lebih dari itu, berbuat zalim kepada Allah Jalla Subhanah. Apakah kezaliman itu mengenai utusan-utusannya? Para nabi dan rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kezaliman yang terkait dengan Allah kepada Allah Azza wa Jalla, terkait dengan aturan dan syariat yang diturunkannya buat kita. Betapa sering hawa nafsu ini bermain, lalu kita menentang sebuah ayat yang menyinggung hidup kita, yang menyalahkan langkah-langkah kita. Kita tidak menerima, kita tidak pelong dada, kita tidak memiliki kemampuan untuk kemudian telinga ini menyimak, jiwa kita ini memahaminya, dan pikiran kita ini mencerna. Bahkan yang ada adalah menutup telinga kita, menutup jiwa kita untuk tidak mau ditegur oleh ayat Al-Quranul Karim atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini adalah sebuah kezaliman terhadap diri kita pertama, dan kezaliman terhadap Allah Azza wa Jalla terkait dengan syariatnya? Jawabannya iya. Manusia itu banyak dititipkan sifat-sifat aib pada diri-diri mereka. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, bahwa manusia itu kalau ingin selamat, dan jika dia ingin berada dalam selalu perlindungan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dia harus mengenali siapa dirinya dan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Allah Azza wa Jalla bercerita bahwa Allah menitipkan sifat dan tabiat yang buruk agar manusia itu berjuang. Jangan sampai sifat-sifat buruk itu melekat pada dirinya. Dia harus menyingkirkannya. Dia harus mematikannya. Dia harus berusaha menekannya. Jangan sampai kemudian muncul tabiat-tabiat buruk di hadapan kebenaran, di hadapan bimbingan Allah Azza wa Jal, di hadapan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, syaitan sesungguhnya punya peluang besar untuk merusak kita. Namun peluang itu akan tertutup di saat muncul dari diri kita sebuah kekuatan. Kekuatan seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, ada dalam ketulusan dan keikhlasan dia dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dicarinya kecuali apa yang disiapkan oleh Allah. Tidak ada yang dituntutnya kecuali nilai-nilai yang akan diberikan oleh Allah. Tidak ada cita-cita dan harapannya kecuali janji-janji Allah kemudian hidup di abad yang abadi kelak di sisinya. Memateri ini adalah butuh perjuangan. Untuk selalu dalam keikhlasan, membutuh perjuangan, membutuhkan ketakwaan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketawadduan. Semoga Allah Azza wa Jalla membuktikan bagi kita semuanya, pada siang hari ini, kita mencoba melangkah dari rumah kita, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menyemeti kecuali iman yang ada pada diri kita ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bertanda bahwa kita mencoba kemudian untuk mematri keikhlasan, ingin memperoleh kekuatan di dalam hidup. Karena Rasulullah Azza wa Jalla mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mendatangi pintu kebaikan, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan satu kebaikan, 10 lipatan kebaikan sebagai ganjarannya. Para pendahulu kita yang saleh mengatakan, wajaza'ul hasanati alhasanatu ba'daha wajaza'u sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Ganjaran kebaikan di muka bumi ini lahirnya kebaikan keberikutnya. Sebagaimana ganjaran kejelekan, munculnya kejelekan-kejelekan berikutnya. Kita bisa menilai kebaikan yang kita lakukan. Berarti di dalam hidup kita, bisa kebaikan sekarang ini melahirkan kebaikan keberikutnya. Kebaikan yang kedua melahirkan kebaikan yang ketiga. Kebaikan yang ketiga melahirkan kebaikan yang keempat. Berkesinambungannya kebaikan itu adalah bertanda bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sekali lagi bahwa di saat berkesinambungannya kebaikan, kebaikan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan kebaikan, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa ini bertanda kebaikan yang dikerjakan orang tersebut diterima oleh Allahu Azza wa Jalla. Makna dari ungkapan ini bahwa jikalau kebaikan tidak lagi bisa melahirkan kebaikan, ini bertanda bahwa apa yang kita kerjakan dari kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, yang itu merupakan panggilan iman, sebuah kebaikan, akan melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Barakallahu li walakum, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihit tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pada khutbah kedua ini saya mengingatkan para pendahulu kita yang soleh, melihat amalan itu adalah diterima atau tidak, bukan banyak-banyakan beramal. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau a'lamu anna Allah taqabbala minni latamannaitul mauta." Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Kalau aku mengetahui bahwa Allah menerima satu amalan yang aku kerjakan, maka aku berangan-angan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Mari kita mencoba di dalam hidup kita mengusahakan amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita bangun, semoga diterima oleh Allahu Azza wa Jalla. Maka kekuatan ini yang harus kita perhatikan, keikhlasan yang ada pada diri kita, dan segala ragam dan bentuk ketaatan itu ada tuntunannya dan bimbingannya dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.